Bolehlah Anda keliling kota, walau tamasya keluar desa. Janganlah lupa sirup Markisa yang populernya luar biasa. Letak warungnya di tengah kota, Irian Barat nama jalannya. Yang jual gagah serta bergaya, itulah dia Pak Jenggot kita. Markisa sirup nama limunnya, limun Pak Jenggot nama warungnya. Markisa sirup ngandung vitamin, kalau diminum sehat dijamin. Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup. Anda keliling kota, walau tamasya keluar desa. Janganlah lupa sirup Markisa yang populernya luar biasa. Letak warungnya di tengah kota, Irian Barat nama jalannya. Yang jual gagah serta bergaya, itulah dia Pak Jenggot kita. Markisa sirup nama limunnya, limun Pak Jenggot nama warungnya. Markisa sirup ngandung vitamin, kalau diminum sehat dijamin. Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup, Markisa sirup.